قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah jihad dan niat. Jihad fi sabilillah, niat untuk beramal saleh. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika kalian dipanggil untuk menolong saudara-saudara kalian kaum muslimin yang tertindas, dikomandoi dan dipanggil oleh pemerintah, maka berangkatlah kalian untuk menolong saudara-saudara kalian yang tertindas. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Dan maknanya tidak ada hijrah dari Makkah karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Hadis ini memberitahukan kepada kita salah satu mukjizat dari mukjizat kenabian atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana bahwasanya negara Makkah akan selamanya barakallahu fikum menjadi negeri Islam. Selamanya terus akan menjadi negeri Islam dan tidak akan berubah menjadi negeri kufur. Makanya Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak boleh melakukan hijrah setelah fath. Yang dimaksud adalah hijrah dari Makkah. Dari Makkah ke negeri lain. Adapun hijrah itu sendiri tetap ada. Karena hijrah pada asalnya adalah meninggalkan negeri kufur, di mana kaum muslimin tidak bisa menegakkan agamanya di negeri tersebut, tertindas, terzalimi, dan dia tidak bisa menegakkan agamanya. Maka dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dia untuk hijrah, untuk meninggalkan negeri tersebut dan hijrah ke negeri muslim, ke negeri yang bisa menegakkan agamanya di tempat tersebut. Ini kalau hijrah dari negeri kufur atau negeri yang kata para ulama yaglibu alaiha al-ma'asi, negeri yang di dalamnya merajalela kemaksiatan, merajalela kemungkaran, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara dia juga sangat mengkhawatirkan kerusakan dirinya, agamanya, dan keluarganya, juga dianjurkan untuk hijrah. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hijrata ba'dal fathi, tidak boleh hijrah setelah Fathu Makkah, maknanya adalah hijrah dari Makkah. Yang ada kata Rasulullah jihadun wa niyyatun, jihad fi sabilillah. Yang kedua adalah niat. Niat untuk beramal baik. Niat untuk beramal saleh. Dan terakhir kata Rasulullah, wa idza stunfirtum fanfiru. Dan kapan kalian dimintai pertolongan, dikomandoi oleh pemerintah kalian untuk keluar dan membela kaum muslimin yang tertindas, maka keluarlah kalian. Ini salah satu jihad fi sabilillah yang diwajibkan, kata para ulama. Ya'ni idza istanfara al-imam, ketika pemerintah mengomandoi kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah. Yang kedua adalah idza hajamal adu, ketika musuh sudah menggempur kaum muslimin, maka di sini diwajibkan bagi setiap muslim untuk membela diri, untuk berjihad fi sabilillah. Artinya yang namanya jihad, bukan setiap muslim berhak mengaturnya, bukan setiap muslim berhak mengobarkannya. Setiap organisasi ketika dia melihat kemungkaran mengobarkan jihad yang akhirnya bertentangan dan berbenturan dan berhadapan dengan pemerintahnya, bukan itu. Tetapi yang namanya jihad adalah menurut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang namanya jihad wal hajj wal jihad ma'al ami wal jum'at wal jama'at wal hajj wal jihad ma'al amiri barran kana aw fajiran. Demikian kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, bahwa salat berjamaah, menunaikan salat Jumat, menunaikan ibadah haji, dan berjihad fi sabilillah wajib ditegakkan bersama pemerintah, entah pemerintah itu baik ataupun pemerintah itu fajir. Kenapa demikian? Karena ketika kaum muslimin tunduk di bawah komando pemerintah untuk berjihad fi sabilillah, maka mereka tidak akan diadu domba dan mereka akan menjadi kuat, karena tidak akan ada peluang bagi musuh-musuh mereka untuk mengadu domba. Tapi kalau setiap organisasi muslim, Islam, meneriakkan jihad fi sabilillah, yang di poso meneriakkan jihad, yang di Jawa meneriakkan jihad, yang di sini meneriakkan jihad, yang di Aceh meneriakkan jihad, maka ini adalah kesempatan syaitan untuk mengadu domba mereka dan menghancurkan mereka satu dengan yang lainnya. Akhirnya bukan berjihad melawan orang-orang kufar, tetapi justru berjihad melawan pemerintahnya sendiri, justru berjihad barakallahu fikum muslim melawan muslim. Dan yang tertawa, yang paling mendapatkan manfaat dengan jihad model seperti ini adalah kaum kufar. Musuh-musuh Islam akan tertawa melihat kondisi kaum muslimin yang seperti ini. Jihad adalah merupakan syariat Islam yang sangat mulia, tetapi bukan berarti kita melakukannya dengan cara kita sendiri. Sebagaimana salat juga demikian, syariat Islam yang paling mulia, tetapi tidak mungkin kita juga melakukan salat dengan cara kita sendiri. Saya mau salat zuhur dengan cara saya mau salat asar dengan cara saya, tidak mungkin. Melainkan harus sesuai dengan cara dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dengan cara kita sendiri-sendiri. Demikian pula jihad fi sabilillah, kemuliaan dan orang yang mati terbunuh fi sabilillah adalah mati syahid. Tetapi kita tidak boleh kecuali menjalankannya dan menegakkannya sesuai dengan anjuran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berjihad bersama pemimpin dan tetap taat di bawah komando pemimpin kita, pemerintah kita, sekalipun pemerintah itu adalah fajir. Hadis yang berikutnya, an Abi Abdillah, juga hadis yang kita baca tadi barakallahu fikum, menunjukkan pentingnya niat untuk beramal baik. Taruhlah Anda sekarang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, tetapi jangan pernah hilang niat untuk menunaikan ibadah haji dari hati kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kita akan segera menunaikannya. Artinya jangan pernah putus asa. Karena niat untuk beramal baik, beramal saleh akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita tidak mengamalkannya karena uzur. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرء وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Dan dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqal, maka Rasulullah berkata, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang laki-laki di mana kalian tidak pernah menempuh suatu perjalanan dan tidak pernah kalian memutus atau melewati suatu lembah kecuali mereka selalu bersama kalian. Mereka tertahan karena sakit, dan di dalam sebagian riwayat kecuali mereka selalu menyamai kalian dalam pahala, mereka tertahan karena sakit. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa rawahu Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah tidak pernah kita menempuh suatu lembah ataupun wadi kecuali mereka selalu menyamai kita dalam pahala, mereka tertahan karena udzur. Hadis ini barakallahu fikum, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa jangan pernah putus asa untuk berniat baik ketika tidak mampu mengamalkannya. Jangan pernah putus asa dari niat. Mereka ada beberapa orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu di kota Madinah enggak bisa pergi jihad fi sabilillah. Mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk berjihad fi sabilillah. Namun karena niat mereka, tekad mereka tetap untuk berjihad, ingin berjihad fi sabilillah, ingin berjuang fi sabilillah, maka kata Rasulullah, mereka sekalipun tidak berangkat jihad sebagaimana kita, tetap mereka menyamai pahala kita, mereka tetap mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena niat baik mereka, dan mereka tertahan karena udzur, karena sakit. Nah, hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum, sebagaimana di dalam riwayat yang lain sebagian ulama melemahkannya, tetapi kalau kita kembalikan kepada hadis ini kuat. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jika seorang hamba sakit atau musafir, maka dia akan dicatat pahala amalan yang dia amalkan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Apa amalan yang dia lakukan ketika sehat, ketika dia mukim? Salat malam misalnya, salat duha misalnya, ataupun puasa sunnah misalnya, atau salat ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ketika dia musafir, dia tinggalkan ini semua karena safar, karena sempitnya waktu, karena capek, atau ketika dia sakit, dia tinggalkan itu semuanya karena sakitnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tetap dicatat amalnya, dia tetap akan tercatat amalannya sebagaimana ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Kenapa? Karena seorang mukmin barakallahu fikum demikian memang niat dia. Dia enggak niat untuk meninggalkannya. Dia meninggalkannya karena udzur. Sehingga hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwa orang yang sudah berniat baik, berniat untuk beramal, lalu dia tidak jadi melakukannya karena udzur, maka akan dicatat sebagai satu pahala. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum yang mereka, di mana mereka ini tidak ikut perang bersama kita, namun tidak pernah kita menempuh suatu perjalanan kecuali mereka bersama kita. Mereka juga ikut mendapatkan pahala sebagaimana kita mendapatkan pahala. Kenapa? Habasahumul udzur. Mereka tertahan karena udzur. Ini barakallahu fikum. Sehingga sangat penting bagi seorang mukmin untuk menjaga kesucian dan keikhlasan niatnya sekalipun dia belum dikaruniai kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena tidak mampu terus niatnya pun hilang dari dalam hati kita, tetap kita berniat untuk bisa melakukannya kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Untuk bisa kita merealisasikannya pada diri kita kapan Allah Azza wa Jalla memberi kemampuan pada diri kita. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan adalah husnudzan ataupun qabulu talabul a'dzar li ikhwanina al-muslimin. Menerima ataupun mencarikan udzur untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak seperti kita, yang tidak beramal seperti apa yang kita amalkan. Mereka ini sakit. Tentunya barakallahu fikum, jelas ada yang sakit fisiknya, dan bahkan kalau di dalam peristiwa perang Tabuk, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dah sakit, makanya diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi pembicaraan di situ adalah orang-orang munafikin. Mereka datang minta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima uzurnya, padahal mereka dusta. Tetapi diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'ab bin Malik datang, kata Rasulullah, "Amma hadza faqad sadaqa." Adapun orang ini telah jujur. Artinya berarti yang lain tadi itu sebenarnya dusta. Rasulullah tahu. Tetapi memang demikian adabnya seorang muslim. Qabulul i'tidhar min ikhwanihi wa in kana kadziban. Menerima permohonan dan permintaan udzur dari kaum muslimin, dari saudara kita, sekalipun kita tahu dia dusta. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Apalagi mau kadang-kadang orang sudah minta udzur, sudah mengungkapkan dan mengikrarkan taubat, tetapi masih aja diberi tunda berapa satu tahun katanya. Syaitan. Orang sudah taubat artinya menunjukkan tanda kebaikan, tetapi masih aja dikasih tunda waktu berapa? Satu tahun kita lihat. Artinya memang dia memposisikan dirinya untuk terus memata-matai seorang muslim. Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kalian memata-matai saudara kalian. Semestinya begitu. Selama satu tahun kita lihat dia, apa maknanya kita mata-matai dia? Setiap hari laporan, Ustaz Fulan hari ini bertemu Fulan, ya udah ini satu poin. Besok lagi Ustaz Fulan hari ini lagi bermesraan dengan Ustaz Fulan, ya udah dua poin. Gak nyampe satu tahun, bahkan gak nyampe satu bulan, ternyata orang ini pengikraran dan pengumuman taubatnya main-main, la'ab, makir, mutalawin katanya. La ilaha illallah. Semestinya jangankan dia minta udzur, Kalaupun seandainya dia enggak minta udzur aja, kita carikan udzur ketika ada saudara kita seorang muslim yang keliru. Apalagi dia sudah meminta udzur, saya mohon maaf karena saya begini, saya begini, saya begini, terima udzurnya. Sepertinya dia dusta, biarkan urusan dia dusta atau enggak dusta, Allah Subhanahu wa taala yang akan membongkar dia. Kenapa kita harus su'udzon kepada saudara kita seorang muslim yang menampakkan kebaikan pada kita? Kalau dia dusta di hadapan kita, artinya menunjukkan dia menghargai kita, iya bukan? Dia segan pada kita, dia takut pada kita, sehingga di depan kita, maaf, saya sebenarnya begini dan begini. Dusta dia ini, tapi artinya menunjukkan menghargai kita. Kalau dia enggak menghargai kita, mau enggak menghormati kita, ngapain dia dusta? Memang saya lakukan, terus mau apa kamu? Itu kan enggak menghargai berarti. Kamu benar-benar terus maunya apa kalau saya lakukan? Nantang. Itu namanya berani berarti di hadapan kita. Tetapi artinya barakallahu fikum, yang namanya taubat tajubbu ma kana qablaha, sebagaimana ucapan Rasulullah kepada Amr bin Al-As. Wahai Amr, apakah engkau tidak mengetahui bahwa yang namanya taubat menutupi dan meleburkan semua kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu? Semestinya begitu. Bukan kemudian barakallahu fikum kita terus memata-matai saudara kita seorang muslim, mengumpulkan kesalahan-kesalahan dia, sebagaimana ucapan Al-Imam Ibn Mubarak senada dengan ucapan Ibn Mazin, al-mu'minu talibun udhra ikhwanihi wal munafiqu talibun atharatihim. Mu'min akan selalu mencarikan udzur ketika melihat saudaranya yang salah. Berbeda dengan munafik, justru akan selalu mengumpulkan dan mencari-cari kesalahan setiap muslim dan seorang muslim. Itu perbedaannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah. Padahal tidak menutup kemungkinan di Madinah yang tidak ikut perang juga ada yang memang benar-benar sakit, benar badannya sakit, tidak menutup kemungkinan ada satu dua yang memang sakit-sakit nifaq, enggak mau ikut perang karena takut. Tetapi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangkitkan semangat umat untuk tetap berjalan di atas kebenaran dan kebaikan, dan di dalam barakallahu fikum menyemangati kaum muslimin. Inna bil madinati larijalan, tanpa harus mencari aib mereka, tanpa harus mencari celah dari mereka. Alhasil barakallahu fikum, semestinya demikian kaum muslimin. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Yazid ma'an ibn Yazid ibn al-Aqfash ibn al-Aqnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فآتيته بها. Dari Abi Yazid ma'an ibn Yazid ibn al-Aqnas radhiyallahu anhum, dia ayahnya dan kakeknya adalah sahabat, keluarga yang berkah. Dari kakeknya, bapaknya, cucunya, semuanya sahabat Rasulullah. Luar biasa. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Kata Ma'an ibn Yazid, dulu pernah ayah saya mengeluarkan beberapa dinar untuk sadaqah. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Beliau meletakkan sedekahnya ini kepada amil yang ada di masjid. Fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Kata Ma'an ibn Yazid, aku pun datang ke masjid meminta sedekahnya ayahku ini dan aku mengambilnya. Setelah itu aku datang memberitahu ayah saya bahwa sedekahmu saya yang ambil. Sang anak mengambil sedekah ayahnya karena dia merasa lebih berhak. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, maka ayahku marah dan mengatakan, demi Allah, ma iyyaka aradtu, saya tidak bermaksud memberikan sedekah itu kepada engkau wahai anakku. Qala fa qasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun memperkarakan hal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an, rawahu al-Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, sesungguhnya engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan engkau juga telah berhak untuk mengambil apa yang kau ambil wahai Ma'an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ringkas cerita dari hadis ini adalah kisah aslinya. Ada dua orang, yang satu anak, yang satu orang tua. Sang anak bernama Ma'an, sang ayah bernama Yazid. Ma'an ibnu Yazid. Anaknya bernama Ma'an, ayahnya bernama Yazid. Sang ayah pernah suatu saat mengeluarkan sedekah dan diberikan kepada amil yang ada di masjid. Begitu anaknya mendengar berita dan mengetahui bahwa ayahnya sedekah, dia pun datang ke masjid mengambil sedekah tersebut. Diambil. Saya lebih berhak. Tetapi tidak kucing-kucingan. Tidak diambil kemudian ngomong sama amil, awas yang ngomong-ngomong abah saya. Pokoknya ngomong sudah diterima gitu aja. Enggak. Jujur dia. Setelah diambil sedekahnya, dia pun melapor kepada ayahnya, kepada abahnya, "Ba, nih, sedekahnya abah saya yang ambil. Saya lebih berhak." Sang ayah pun marah. Dan dia mengatakan, "Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah wahai anakku, sedekahku itu bukan saya peruntukkan untukmu. Itu saya peruntukkan untuk kaum muslimin." Sang anak juga rupanya tidak menerima. Ayahnya marah dan menuntut supaya sedekah dikembalikan. Sang anak juga tidak menerima karena dia juga merasa lebih berhak untuk mendapatkan harta ayahnya daripada orang lain. Karena sang anak tidak menerima, maka sang anak pun mengangkat kasus ini, memperkarakan kasus ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibawa kasusnya kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam mendamaikan mereka ini, "Lakama nawaita ya Ma'an wa lakama akhadta ya lakama nawaita ya Yazid wa lakama akhadta ya Ma'an." Tidak ada yang dirugikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau wahai Yazid, sebagai orang tua, engkau telah mendapatkan pahala sedekah. Engkau telah mendapatkan pahala sedekah sesuai dengan niat kamu. Dan engkau wahai Ma'an juga berhak mengambil harta itu. Engkau juga berhak mengambilnya karena itu adalah harta ayah kamu, karena itu adalah harta orang tua kamu." Di dalam hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa orang tua adalah berkewajiban membiayai anaknya. Ketika sang orang tua menterlantarkan anaknya, maka boleh anak mengambil harta dari orang tuanya sekalipun orang tuanya tidak mengizinkan. Yang penting sekedar hajat dia. Tetapi memang ada orang tua yang begitu, lebih perhatian pada orang lain daripada pada anaknya sendiri. Apalagi kalau orang lain itu ternyata ada maunya. Pada orang lain itu ada maunya ternyata. Perhatian luar biasa pada adik iparnya. Adik iparnya yang perempuan. Tetapi sama istrinya sendiri, la ilaha illallah. Minta dibeliin bakso aja dimarahin. Mas beliin bakso untuk apa lagi? Belum kenyang perutmu. Tapi kalau pulang pokoknya beliin gamis, beliin daster, beli untuk siapa? Untuk adik iparnya yang perempuan. Ini curang ini yang seperti ini. Ini kan gak benar. Yang menjadi kewajiban itu istrimu. Yang harus kamu bahagiakan itu istrimu. Ketika istrimu kamu terlantarkan, kamu bahagiakan adik iparmu. Ini kata orang ada udang di balik pakuan. Sedekah tapi ada maunya biasanya. Ada maunya biasanya. Jadi barakallahu fikum, sang anak bahkan di dalam hadis ini Ma'an ibn Yazid enggak ridha. Dia melihat ayahnya, mendengar berita ayahnya sedekah dan diletakkan hartanya di masjid. Sang anak, ada apa ayah saya ini? Saya sendiri masih sangat butuh. Kenapa diletakkan di masjid? Dia datang mengambil sedekah tersebut. Artinya boleh, dan ini tidak zalim. Seorang tua kadang-kadang memang begitu. Mendengar berita misalnya sang anak entah sudah nikah ataupun belum nikah. Sebagian tradisi kita ini katanya kalau sudah anak itu menikah berarti sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tapi sebenarnya sih tradisi aja. Fatimah radhiyallahu anha, kata Ali bin Abi Thalib, pergilah engkau kepada ayahmu. Saya dengar berita bahwa dia baru saja kedatangan beberapa tawanan perang. Barangkali ada yang bisa diberikan kepada kita, sana minta. Boleh, dan memang tetap tanggung jawab kita. Nah, orang tua kita memberikan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah. Sementara anaknya, ya Allah, rumah masih ngontrak. Dia padahal sudah punya anak juga ini, anaknya ini. Sudah punya istri dan sudah punya anak. Masih ngontrak, itu pun ngontrak bukan juga bukan ngontrak apartemen, bukan. Ngontraknya cari pokoknya yang di bawah 3 juta per tahun. Kontrakan 3 juta per tahun ya di pedesaan. Airnya mandi sungai. Tersiksa. Hidupnya anaknya masih tersiksa seperti itu, sementara orang tuanya royal dengan berbagai macam sumbangan, katanya sumbangan untuk ini, untuk itu. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya sedekah, jangan dianggap bahwa yang namanya sedekah itu adalah mesti keluar. Sedekah justru paling besar pahalanya ketika kita mementingkan keluarga kita pertama kali. Setelah keluarga kita tercukupi, baru kita keluar. Anak kita sudah kita cukupi. Kamu sudah nikah, nak. Kamu sudah saya berikan rumah. Kamu sudah saya berikan modal usaha. Sekarang saya ingin juga kaum muslimin mendapatkan dari harta saya ini. Kalian, wahai anak-anakku, sudah saya berikan dan ini harta sudah, biar ini untuk sedekah ke luar. Itu semestinya barakallahu fikum. Yang ketiga, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa terkadang pertengkaran atau keributan antara orang tua dengan anak juga terkadang karena disebabkan oleh kelalaian orang tua itu sendiri. Disebabkan oleh kelalaian orang tua. Di dalam Sahih Muslim, Nu'man ibn Bashir menceritakan, pernah ayahku memberikan hadiah kepadaku seorang budak, dan dia ingin supaya ibu saya menjadi saksi. Kata ibu saya enggak mau menjadi saksi sebelum ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Alaka ibnun siwa?" Apakah Anda memiliki anak selain Nu'man ini? Kata ayahnya, "Na'am." Iya betul. Ada adiknya, ada kakaknya. Rasulullah bertanya lagi, "Kullahum nahaltahum mithla hadza?" Semua mereka ini yang kau berikan seperti yang kau berikan kepada anakmu yang satu ini? Qala, kata dia, "Enggak ya Rasulullah. Saya cuma memberikan ini saja." Maka Rasulullah kemudian bertanya dengan pertanyaan pengingkaran, "Bukankah engkau menginginkan dan mengharapkan agar anak-anakmu ini semua berbakti kepada engkau? Kata orang, kata ayahnya Nu'man bin Bashir, benar ya Rasulullah, itu yang saya inginkan. Kata Rasulullah, fala idzan, kalau itu yang kamu inginkan, maka jangan begini caranya kamu membahagiakan anak. Yang satu kamu beri, yang satu enggak. Kalau beri-beri semua, kalau enggak semuanya. Itu terkadang barakallahu fikum kedurhakaan anak. Terkadang barakallahu fikum anak berani pada orang tua disebabkan terkadang faktor daripada kelalaian orang tua itu sendiri. Sehingga bukan termasuk zalim kalau seorang anak mengadukan kezaliman ataupun kesalahan orang tuanya kalau memang dia melihatnya berbuat seenaknya. Sebagaimana yang terjadi di hadis ini. Dia mengeluarkan sedekah, diambil oleh anaknya dan tidak ridho ayahnya, maka dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghakimi mereka. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang sudah berniat untuk beramal kebaikan lalu dia gagal mengamalkannya karena uzur, maka dia telah tercatat sebagai kebaikan. Dari mana? Kata Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid. Apa yang diniatkan Yazid? Yang diniatkan Yazid adalah sedekah. Enggak sampai ke sasaran, sudah selesai. Dia sudah niat. Dan ini memang banyak di zaman kita sekarang. Kadang-kadang datang ke rumah kita, orang bawa kotak infak. Kita itu serba salah. Ini orang mau dikasih mencurigakan. Sepertinya kalau memang benar-benar untuk pembangunan masjid, kayaknya gak mungkin bersedia keliling dari rumah ke rumah dari jauh-jauh kadang. Artinya mencurigakan. Kalaupun benar untuk pembangunan masjid, ya paling-paling mungkin berapa persen lah. 5% mungkin. Khumus. Sehingga terkadang, Masya Allah, serba salah. Tapi ada juga orang yang menghusnudzan, ngasih gitu aja. Karena ada tulisan di situ untuk pembangunan masjid, untuk yatim piatu, dibawa lagi suratnya, surat rekomendasinya, dibawa, diperlihatkan, kadang-kadang orang pun memberi akhirnya. Apakah dia niat dapat pahala di sini? Tentu jawabannya barakallahu fikum, dapat pahala. Dapat pahala berdasarkan apa? Niat dia. Adapun nantinya uang itu ternyata dipakai untuk beli rokok, dipakai untuk sendiri, dia yang dosa. Yang jelas kita dapat pahala. Karena kita niatnya barakallahu fikum membantu orang miskin, membantu pembangunan masjid. Demikian juga ada yang pengemis. Kita memberi dia, ternyata rumahnya sudah tingkat kadang. Punya mobil kadang. HP-nya juga bukan HP ratusan jutaan. Apakah kita mendapatkan nilai sedekah? Dapat. Kenapa? Habis dia mengemisnya pakaiannya compang-camping. Coba kalau dia mengemisnya duduk di mobil Innova misalnya. Dia mengemis pakainya rapi. Sepatu, celana, baju, pokoknya rapi pokoknya. Pegangannya mobil Innova. Berhenti di lampu merah setiap ada mobil, kemudian keluar dari mobil Innova, dia mengemis. Gak bakal ada yang ngasih. Tapi karena dia pakaiannya compang-camping, Innovanya ditinggal di rumah, sehingga orang pun, ini orang miskin, dikasih. Maka dia dapat pahala sedekah di luar barakallahu fikum pembicaraan entah dikemanain hartanya. Yang jelas dia dapat pahala sedekahnya. Ini barakallahu fikum hadis yang kita baca yang menunjukkan pentingnya bagi setiap muslim untuk selalu menjaga niat supaya jangan pernah barakallahu fikum patah semangat. Tidak pernah sholat malam. Jangan pernah patah semangat untuk berniat sholat malam. Dan juga jangan pernah nurutin perasaan istri Anda. Mau tidur, niatlah mudah-mudahan bangun nanti jam 3 malam mau sholat. Kata istri, alah gayanya itu katanya. Niat toh gak pernah sholat. Jangan pernah tergoda. Paling tidak kita tidak, jangan karena kita meremehkan. Artinya paling tidak kita sudah satu langkah, sudah ke arah sana. Pokoknya setiap malam tidur, mau bangun sholat malam. Gak berhasil, sudah malam berikutnya niat lagi. Jangan pernah patah semangat. Jangan kemudian 5 malam, 10 malam kemudian, alah niat-niat aja tapi kenyataannya juga gak pernah bangun, percuma gak usah aja. Jangan. Tidak memiliki kesempatan untuk beramal, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berniat. Tetap niat ada. Tetap niat ada. Kapan barakallahu fikum bisa mengamalkan? Alhamdulillah. Kalau tidak bisa karena udzur, kita juga alhamdulillah. Jangan karena tidak pernah sholat malam akhirnya patah semangat, putus asa. Percuma juga saya niat. Untuk apa juga saya niat sholat malam? Toh enggak pernah sholat malam, enggak rugi. Kecuali kalau memang meremehkan. Ya, saya sih cuma mau niat aja, tapi memang enggak mau sholat malam. Lain lagi kalau seperti itu. Tapi kalau memang ada azam, ada keinginan kuat, ada tekad yang kuat, saya akan bangun sholat malam. Ternyata sampai 10 malam niat, enggak pernah bangun, tapi enggak pernah putus asa. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Jangan pernah patah niat. Jangan pernah barakallahu fikum putus semangat. Patah semangat untuk berniat beramal kebaikan sekalipun barakallahu fikum tidak kita belum mampu untuk mengamalkannya. Ini semestinya yang wajib kita lakukan atau yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jangan karena melihat saudara kita ia mengamalkan sunnah dan dia mampu, istrinya juga mampu mengamalkan, sementara kita belum mampu mengamalkan terus mencemooh, jangan. Semestinya kita ikut bahagia dan kita ikut senang. Saya belum mampu, ternyata sudah ada saudara saya yang mampu. Semestinya begitu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Oh gitu. Pertanyaannya, bedanya memberi peringatan dengan mencela. Di ayat wailul likulli humazatil lumazah dengan fadzakir inna fa'atiz dzikra wailul likulli humazatil lumazah, artinya celaka orang yang kerjanya menghina, mencela, merendahkan orang. Hanya saja perbedaannya lumazah dengan perbuatan, humazah dengan ucapan, atau sebaliknya sebagian ulama. Mencela orang lain dengan ucapan, contoh misalnya dasar si hitam, si pendusta, si kadzab, si macam-macam. Itu dengan lisan. Ada yang mencela orang dengan perbuatan. Lesannya enggak berbicara, tetapi perbuatan menampakkan risih ketika bertemu dengan seorang buang muka, apalagi ditambah merendahkan orang. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu humazah dan lumazah. Adapun fadzakir, memberi peringatan, itu adalah kewajiban kita. Berarti kita harus membedakan antara memberi peringatan dengan mencela. Memberi peringatan barakallahu fikum adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang musyrik, ketika ada orang yang berbuat kufur, beliau mengingatkan akibat daripada perbuatan ini, bahwa akibat daripada perbuatan kamu ini adalah neraka jahannam. Dan ini ada dua. Memberi peringatan secara umum. Secara umum. Akibat perbuatan syirik adalah neraka. Akibat perbuatan kufur adalah neraka. Akibat demikian. Yang kedua, memberi peringatan kepada individu dan orang tertentu. Dan ini kita harus ekstra hati-hati. Karena terkadang kita maksudnya memberi peringatan kepada seseorang, justru dia tersinggung dan marah dan bahkan menghina kita. Maka kita harus ekstra hati-hati. Jadi itu kalau memberi peringatan, artinya memberi nasihat tanpa menyinggung perasaan dia, tanpa mencela, tanpa memaki. Tapi kalau mencela dan memaki, ya itu tadi, murni. Kamu itu minum khamr kerjanya, apa kamu gak tahu kalau masuk neraka nantinya? Kamu itu pendusta, kamu. Ini mencela namanya. Sekedar mencela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bita'anin wala la'anin wala al-fahish." Bukanlah seorang mukmin kerjaannya mencela, memaki dan juga kotor lisannya. Itu harus dibedakan. Kalau dakwah, kalau nasihat, kalau peringatan adalah barakallahu fikum dengan uslub yang hikmah, dengan harapan, dengan uslub yang kira-kira bisa membesarkan hati orang yang mendengarnya. Tapi kalau memaki, mencela tidak boleh, sekalipun dia adalah orang kafir. Allah mengatakan, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu mencela orang yang berdoa pada selain Allah, karena mereka akan balas mencela Allah tanpa ilmu. Sekalipun dia adalah kafir, tidak boleh kita cela. Hai para penyembah berhala, wahai para anjing-anjing neraka, tidak boleh. Kita tidak boleh mencela mereka. Justru barakallahu fikum, kita harus mencerminkan Islam kepada mereka dengan cermin yang sangat baik. Lebih-lebih dia adalah seorang muslim. Haram kita mencela dia dengan celaan apapun. Kita cela kulit dia hitam misalnya, kita cela misalnya pendek, kita cela misalnya dia itu pendusta, si lembek, si dan berbagai macam gelar kita gelari, enggak boleh. Karena ini sama sekali barakallahu fikum tidak ada baiknya dan akan menjadikan orang yang mendengarkannya semakin jauh dan semakin rusak nantinya. Enggak boleh barakallahu fikum, itu maknanya mencela. Wailul likulli humazatil lumazah, mencela orang dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, dan itu muharram dua-duanya, wallahu a'lam. Satu lagi, apa udah cukup? Ada yang lain barangkali? Tadi waktunya katanya sampai jam 5:30. Iya. Sampai jam berapa? Oh, berarti masih ada 10 menit. Sudah habis. Barangkali ada lagi. Kalau enggak. Oh, gitu ya. Berarti sudah cukup. Ya sudah, kalau begitu sudah cukup. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.